Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu adh-dhikri inda sabah wal masa. Bab dzikir pagi sore. Qala qala Allah ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa duna al-jahri min al-qawl bil-qudubi wal-asal wa la takum min al-ghafirin. Sebutlah Rabbmu fi nafsik, ini dengan pelan, dengan penuh ketundukan dan rasa takut, dengan tanpa mengeraskan suara, bil ghudu wal asal, di pagi hari dan sore hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al asal jam'u asil wa huwa ma bainal asr wal maghrib, yaitu waktu antara asar dan maghrib. Waqala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tuli samsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah kepada Rabbmu dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari. Ini waktunya pagi sore, dzikir pagi sebelum terbit matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Ini waktu dzikir sore hari. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Qala lughah al asyi ma baina zawalis syams wa ghurubiha, antara waktu tergelincir matahari sampai terbenamnya. Wa qala ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara bismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Ya, syahidnya adalah bil ghudu tadi. Ghudu adalah pagi hari sebelum terbit matahari, wal asal sore hari antara asar dan maghrib. Wa qala ta'ala inna sakharna jibala mahu yusabbihna bil asyi wal israq. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yadkhul as-sabah min tulu'il fajri wa yantahi birtifa'i syams duhan. Ya, masuk pada maksud waktu sabah, yakni zikir pagi, itu adalah sejak terbit fajar shadiq, sedang masuk waktu subuh, dan berakhir dengan meninggi matahari di waktu duha. Wayadkhulul masa, adapun masa, min salatil asr, sejak salat asar, wayantahi bi salatil isya, aw qariban minha. Qala rahimahullahu ta'ala pada dzikir allati kuyidat bis sabah wal masa hadha waqtuha. Pernah kami dulu di Dora, Abu Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, menerangkan, ya, waktu dzikir pagi itu sejak subuh sampai sebelum terbit matahari. Makanya beliau menganjurkan bahwasanya ta'lim ketika itu pada subuh hendaknya ada jeda untuk seorang berzikir. Zikir pada salat, kemudian zikir pagi, karena muqayyad bil waqt, kalau sudah habis waktunya maka sudah tidak bisa dzikir sampai terbit matahari. Dzikir sore tadi kata Imam Nawawi di atas antara asar sampai maghrib. Rahimahullahu taala wa dzikar allati kujidat bil lail takunu bil lail. Dan zikir-zikir yang dikaitkan dengan waktu malam maka dibacanya waktu malam. Misal kata beliau ayatul kursi. Ayat kursi. Ya, man qaraha fi lailatin para budda antakuna fi lailah nafsi. Zikir malam dibaca malam. Pagi dibaca pagi, karena ini kujidat bil waqt. Sudah di awal kita bahas bahwasanya zikir ada dua, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Kalau muqayyad maka dibaca sesuai dengan kaidnya. Ada yang muqayyad dengan waktu, ada muqayyad dengan amalan tertentu, ya ada dengan tempat tertentu muqayyad. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan beberapa zikir pagi sore. Kita baca kata beliau rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Barang siapa yang berkata ketika di pagi hari, jadi sejak waktu subuh sampai terbit matahari, wahina yumsi, dan sore hari dari asar sampai maghrib, subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Lam yati ahadun yaumal qiyamah, tidak ada seorang pun yang datang di hari kiamat, bi afdala aw bi afdali mimma jabihi, yang lebih afdal dengan apa yang dia amalkan. Illa ahadun qala misla maqal, kecuali seorang yang mengucapkan seperti ucapan dia, yang dia ucapkan membaca 100 kali juga, aw zada, atau dia lebih dari 100 kali membacanya. Subhanallah bihamdi. Rawah Muslim. Ini yang pertama. Di antara zikir pagi sore adalah membaca subhanallah wa bihamdih. Wa anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha. Ya Rasulullah, aku tidak pernah menjumpai kalajengking yang telah menyengatku tadi malam. Tidak pernah aku dapati jumpai kalajengking seperti yang aku ya dapati menyengatku tadi malam. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama law qulta hina amsayt. Ama, ketahuilah, kalaulah seandainya engkau mengucapkan di sore hari, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurrak. Kalau seandainya kamu ketika sore hari membaca itu, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya kalajengking tersebut tidak akan memudaratkan kamu. Rahu Muslim. Ya, berarti zikir ini selain dibaca ketika singgah di suatu tempat, dalam hadis khawlah man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, tidak akan termudaratkan oleh sesuatu pun, hatta yarhala min manzil dari, sampai dia pindah tempat. Selain untuk singgah, juga berarti zikir ini baca ketika sore hari. Iya, zikir sore. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu, beliau berkata, idza asbaha, ketika di pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya, ketika pagi hari di awal menyebut dengan asbahna, dan di akhirnya wa ilaika nusyur. Allahumma bika subhana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Wa idza amsa, kalau sore harinya didahulukan penyebutan sore. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Sore hari akhir dengan wa ilaikal masyir. Ini yang ketiga di antara dzikir pagi sore. Abu Dawud wa Tirmidzi qala haditsun hasan. Nah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fayambaghi an fayambaghi insan an yuhafidha ala hadhi adkari wadah ni abisallam. Seyogianya seorang merutini zikir-zikir ini, zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW, liyakuna minadzakirillaha katsira wadzakirat, agar dia termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang banyak. Wallahul muwaffiq. Tiga dulu kita baca. Yang pertama di antara zikir pagi sore adalah subhanallah wa bihamdi 100 kali atau lebih. Yang kedua di antara zikir sore adalah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga di antara zikir pagi sore, kalau pagi membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kalau sore bacanya Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Ini tiga kita baca. Allahu a'lam. Wassalamualaikum.